Allah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Faqala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala babun az-zakatu min al-Islam. Wa qawluhu amiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Qala hadatsana Isma'il wa qala hadatsani Malik ibn Anas an ammihi Abi Suhail ibn Malik an abihi annahu sami'a Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu yaqulu ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd sa'iri yasmu dawiyyu sawtihi wa la yafqahu ma yaqul hatta dana fa idza huwa yas'alu 'anil Islam fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin fil yaumi wal lailah fa qala hal 'alayya ghayruha qala la illa an tatawwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasiyamu Ramadan qala hal 'alayya ghayruh qala la illa an tatawwa qala wa dzakara lahu Rasulullah az-zakah qala hal 'alayya ghayruh qala la illa an tatawwa qala fa adbara ar-rajul wa huwa yaqulu wallahi la aziru 'ala hadha wa la anqusu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in shadaqa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الزكاة من الإسلام بل juga dibaca باب الزكاة من الإسلام قال جل قال dibaca باب dibaca وقوله قال dibaca باب maka dibaca وقوله وقوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. Dalam bab ini Al-Bukhari rahimahullah ingin menegaskan bahwa zakat adalah bagian dari keislaman, masuk dalam rangkaian keimanan. Masuk dalam rangkaian keimanan sebagaimana salat masuk dalam rangkaian keimanan, demikian pula zakat. Demikian pula zakat. Dan dimaklumi bahwa pada salat dan zakat terdapat amalan-amalan atau terdapat ibadah-ibadah berkaitan dengan amalan. Yang ini semua menunjukkan bahwa amalan itu bagian dari iman. Karena itu beliau bawakan ayat di sini, firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma umiru tidaklah mereka diperintah illa liya'budullaha mukhlisina lahud-dina hunafa, kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya, hunafa, sebagai orang-orang yang hanif, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat, wa dhalika dinul qayyimah. Kemudian di akhir ayat diterangkan bahwa ini adalah agama yang lurus. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Ini adalah agama yang lurus. Jadi seluruh apa yang telah berlalu disebut bagian dari din, bagian dari agama. Iya. Dan terdapat di dalamnya keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota tubuh. Semuanya disebut din. Semuanya disebut agama. Iya. Dan dari fawaid ayat, terdapat di dalam ayat penjelasan tiga syarat diterimanya amalan. Wama umiru tidaklah mereka diperintah, ini syarat al-mutabah. Sebab agama dibangun di atas perintah. Dibangun di atas tuntunan, dan tuntunan itu harus melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ini syarat ikhlas. Harus ikhlas dalam ibadah. Hunafa, syarat yang ketiga, dia harus bertauhid. Harus bertauhid sebagai hunafa. Nah, terpenuhi tiga syarat ini baru disebut wa itara dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Kemudian Al-Bukhari membawakan hadith, kata beliau, haddatsana Ismail wa huwa Ismailu ibnu Abi Uwais. Qala haddatsani Malik ibnu Anas wa huwa Malik ibn Anas ibn Malik Abu Abdullah Al-Asbahi, Imam Darul Hijrah. Iya. Baik, kata beliau an ammihi Abi Suhail ibn Malik, dari pamannya Abu Suhail ibn Malik. Iya, ini paman dari al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah. Sebab Abu Suhail ini adalah apa? Paman dari Imam Malik. Baik. Atau saudara dari ayah Imam Malik. Anabihi dari ayahnya yaitu Malik. Annahu sami'a Talhata ibnu Ubaidillah yaqulu. Sungguhnya beliau mendengar Talha bin Ubaidillah berkata. Talha ibn Ubaidillah Al-Qurashi, salah seorang dari apa? 10 orang sahabat al-mubasysyirina bil jannah, yang mendapat kabar gembira masuk ke dalam surga. Siapa itu 10 sahabat yang dapat kabar gembira masuk surga? Lil Mustafa khairu sahbin nassa annahum fi jannatil khuldi nassan zadahum syarafa hum Talhatu wa Zubairu. Hum Talhatu wa Zubairu wa Ibn Awfin wa Zubairu ma Abi Ubaidata wa Sa'dani wal Khulafa. Lil Mustafa, maksudnya bagi Nabi Al-Mustafa, beliau memiliki khairu sahbin, sahabat yang terbaik. Beliau menjelaskan secara nas bahwa mereka ini di dalam surga. Mereka adalah Talha, ini Talha bin Ubaidillah, wa Ibn Auf yaitu Abdurrahman ibn Auf, Az-Zubair yaitu Az-Zubair ibn Al-Awwam, Abu Ubaidah yaitu Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, Was-Sa'dani dua Sa'ad yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid. Wal khulafa dan khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anis sahabati ajma'in. Baik. Kata beliau, yaqulu ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin sa'ir ar-ra'si. Datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd, dari penduduk Najd. Sa'ir ar-ra's, terbuka rambutnya. Maksudnya dia tidak pakai tutup kepala. Ya. Aut-autan rambutnya. Yusma'u dawiyu sautihi, didengar. Ya, dawiyu sautihi. Didengar keras dari suaranya itu. Dawi itu suara yang diangkat berulang. Tetapi tidak dipahami ya, itu dawi. Wala yufqahu ma yaqulu, dan tidak dipahami apa yang dia katakan. Jadi orang yang bicara saja tapi tidak dipahami apa yang dia ucapkan. Hatta dana, hingga ia mendekat. Ya, maksudnya tidak dipahami karena dia berbicara dari kejauhan. Begitu dia mendekat, faida huwa yas'alu anil Islam, ternyata dia bertanya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan ini perhatikannya bagaimana semangat generasi awal dalam bertanya kebaikan kepada Rasulullah, hingga masyarakat-masyarakat umum pun bertanya kepada Nabi, sebab semua orang suka untuk dimasukkan ke dalam surga, senang untuk mendapatkan keselamatan di dalam Islam. Dan ini juga menunjukkan bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi SAW itu berlaku untuk seluruh lapisan manusia. Nah, seperti sebagian orang yang menggambarkan bahwa Islam itu ada lapisan tertentu untuk manusia saja. Ya, harusnya umat Islam, khususnya para dai di jalan Allah, menggambarkan bahwa Islam itu adalah agama untuk seluruh lapisan manusia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Nabi ditanya tentang Islam, beliau menjawab, khamsu salawatin fil yawmi wal lailah. 5 salat dalam sehari dan semalam. Iya. Ini menunjukkan bahwa salat 5 waktu ini rukun penting dalam Islam. Bahkan dia adalah yang pertama setelah syahadat. Dan syahadatain di sini telah disebutkan karena sudah dimaklumi. Telah masyhur tentang hal tersebut. Iya. Jadi sholat, 5 kali sholat dalam sehari dan semalam. Kewajiban sholat 5 waktu. Ini menurut kesepakatan umat Islam, tidak ada silam pendapat. Ini dari perkara yang dimaklumi dalam agama secara aksioma. Secara darurat, semua orang pasti tahu. Dan kewajibannya untuk sehari dan semalam. Faqala hal alayya ghairuha? Maka dia bertanya, apakah ada kewajiban lain terhadapku? Kata Nabi, la illa an tatawwa. La illa an tatawwa. Boleh juga dibaca an tatawwa. Kecuali kalau kamu bertatawwa. Iya. Ya, kalau dibaca tatawwa di tasydid ta-nya, berarti ini kan asal katanya tatatawwa'u. Asalnya dua taknya pakai satu ta. Begitu di tasydid ke ta, maka ta yang pertama dihilangkan kemudian diganti dengan tasydid. Jadi katakan tatawwa. Ini bacaan pertama. Bacaan yang kedua bisa dibaca tatawwa, ta yang pertama dibuang, dihapus. Sebab orang Arab untuk kalimat, untuk wazan fi'il tafa'ala, di khususnya di wazan mudhari'nya tatafa'al, kadang mereka buang tanya di depan, sebab sudah dimaklumi. Sudah dimaklumi. Baik. Illa an tatawwa, kecuali kalau engkau melakukan tatawwa. Kecuali kalau engkau melakukan tatawwa. Dan tatawwa itu adalah tambahan di atas apa yang diwajibkan. Itu tatawwa. Dan keliru orang yang mengartikan tatawwa dengan bermakna sunnah. Sebab yang namanya tambahan, tambahan mungkin dia bermakna wajib, mungkin bermakna apa? Bermakna sunnah. Ya, karena itu bukan dalil yang kuat, berdalilkan dengan hadis ini untuk mengatakan bahwa seluruh sholat selain sholat 5 waktu hukumnya sunnah bukan wajib. Karena itu yang rajihnya sholat tahiyatul masjid hukumnya wajib bagi siapa yang duduk di masjid, dan sholat istisqa hukumnya wajib alal qawlir rajih. Demikian pula sejumlah ulama menguatkan kewajiban sholat idain. Iya. Maka pendapat-pendapat yang mengatakan wajib ini tidak boleh dibantah dengan riwayat ini. Karena riwayat dengan lafaz tatawwu, dan kata tatawwu itu ziyadah ala qadir wajib. Dan ziyadah mungkin bermakna wajib, mungkin bermakna sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa siyamu Ramadan. Kemudian Nabi sebutkan lagi puasa Ramadan. Qala hal alayya ghairuha? Atau qala hal alayya gairuhu, apakah aku ada kewajiban selain dari itu? Qala la illa an tatawwa. Kata beliau, tidak ada kecuali kamu tatawwa. Iya, kecuali melakukan tatawwa. Baik. Ini menunjukkan kewajiban puasa Ramadan. Iya. Dan ini adalah rukun Islam. Salah satu dari rukun Islam. Qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakata. Qala hal alayya ghayruha? Kemudian Nabi menyebutkan kewajiban yang lain, yaitu zakat. Maka dia bertanya, hal alayya ghayruha? Apakah ada kewajiban lain terhadapku? Qala la illa an tatawwa. Tidak ada kecuali kamu melakukan tatawwu. Fa adabara ar-rajul, cuma tiga ya yang disebut oleh Nabi, tiga rukun. Salat, puasa dan zakat. Syahadat sudah kita terangkan ya, tidak disebut karena apa? Karena sudah masyhur. Haji mungkin tidak disebut di dalam riwayat ini karena waktu itu, waktu Nabi mengucapkan hadis ini, haji belum diwajibkan. Karena dimaklumi ya, kewajiban haji itu di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun 9 Hijriah. Dan beliau menunaikan haji di tahun 10 Hijriah. Iya. Jadi kemungkinannya bahwa ini belum ditanyakan atau belum diwajibkan pada waktu si penanya ini bertanya. Nah, dan di dalam hadis ini terdapat bolehnya seorang itu bertanya kepada guru walaupun guru belum selesai bicara. Apabila si guru mengesankan boleh untuk bertanya. So, kadang seorang dia tidak mengesankan boleh bertanya. Ya, mungkin Nabi memberikan kalimat-kalimat kemudian menunjuk dari orang ini, kalau dia bertanya dijawab. Kemudian Nabi sebutkan yang lainnya. Dan terdapat di dalam hadis tadarruj di dalam penyampaian bertahap satu-satu. Iya. Sebab syarat menyampaikan sekaligus secara langsung ini kadang seluruhnya tidak bisa ditangkap. Nah, maksud dari ilmu adalah dipahami. Iya. Baik, hanya saja ini semuanya pada setiap keadaan ada kondisi tertentu yang dilakukan. Karena Nabi sendiri kadang beliau ulangi tiga kali pembicaraan itu, kadang beliau sekali saja mengulanginya, kadang beliau menyampaikan ilmu dalam sepekan sekali. Iya, kadang beliau pelan-pelan menyampaikannya dan kadang beliau sampaikan sekaligus. Seperti dalam hadis Amr bin Salamah, Amr bin Akhtab, yang ketika Nabi naik di atas mimbar setelah sholat subuh, ya, beliau berbicara hingga masuk waktu duhur. Kemudian turun sholat saja bersama para sahabat. Setelah itu naik lagi berbicara hingga masuk waktu asar. Turun sholat, setelah itu naik lagi berbicara hingga masuk waktu maghrib. Satu hari penuh beliau berbicara. Iya. Dan kata Amr, yang paling banyak mengetahuinya di antara kami adalah yang paling banyak menghafalnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara itu. Baik. Jadi ini semuanya ada kondisi dan keadaan seorang dai, seorang guru hendaknya melihat apa yang cocok, apa yang pantas sesuai dengan orang yang berada di depannya. Fa'adabara ar-rajul, qala fa'adabara ar-rajul wa huwa yaqulu wallahi la azidu ala hada wa la anqus. Maka pergilah orang itu dan dia berkata, demi Allah saya tidak akan menambah di atas ini dan tidak mengurangi. Iya. Terdapat bahwa seorang dituntut untuk menunaikan kewajiban. Apa yang lebih dari kadar wajib, dia tidak berdosa kalau dia tinggalkan. Hanya itu keutamaan. Hanya saja dengan dikurangi dari kadar yang wajib. jangan dia kurangi dari kadar yang wajib. Dan terdapat di dalam hadis ini bahwa seorang kalau terbatas dengan apa yang dituntunkan, itu yang paling baik untuknya. Karena itu kata para ulama, al-iqtisadu ala sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Hemat di dalam melaksanakan sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tetapi di dalam bid'ah yang tidak ada tuntunannya. Iya. Terdapat bahwa kewajiban-kewajiban dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak ditambah dan tidak dikurangi, sebab tambahan di dalam pelaksanaan kewajiban itu bid'ah dalam agama. Dan pengurangan juga adalah bid'ah sekaligus kemaksiatan. Iya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in shadaq. Maka Nabi berkata, dia akan beruntung kalau dia jujur. Ya, kalau dia jujur melaksanakan keislaman ini, dia pasti beruntung. Sebab siapa yang berislam dengan keislaman yang benar, itu pasti dia beruntung. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Telah dijamin keberuntungan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib riwayat Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Sungguh telah beruntung siapa yang berislam dan diberi rezeki sekadar yang mencukupinya dan diberikan qanaah terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya. Dikatakan sungguh beruntung, jaminan keberuntungan. Iya. Terdapat di dalam hadis ini pendalilan Al-Bukhari bahwa zakat adalah bagian dari keislaman, demikian pula salat dan puasa. Demikian pula salat dan puasa. Iya. Yes. Semoga Allah rahimahullahu taala babun ittiba'ul janaiz minal iman. Qala hadatsana Ahmad bin Abdullah ibni Ali al-Manjufi. Qala hadatsana Rauf, qala hadatsana Auf an al-Hasan wa Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alaiha wa yafrugha min dafniha fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratain. Qul kullu qiratin mislu Uhud. Waman salla 'alaiha tsumma raja'a qabla an tudfan fa innahu yarji'u bi qirat. Tabahu Utsman al-Mu'adzin qala hadatsana Auf an Muhammad an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu. Baik. Qala rahimahullah babun ittiba'ul janaiz minal iman. Ya, babat riwayatnya cuma satu ya. Babun ittiba'ul janaiz minal iman. Mengikuti jenazah adalah dari iman. Iya. Ini semakin merinci apa yang telah lalu dari hadis bahwa iman itu mempunyai cabang-cabang. Dan cabang-cabang keimanan banyak. Salat, zakat, dan ini disebut di sini oleh Bukhari, mengikuti jenazah. Iya. Dan terdapat bahwa keimanan itu ada yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah, ada yang berkaitan dengan menjaga hak diri sendiri, dan ada yang berkaitan dengan berbuat baik kepada orang lain. Iya. Sebab dalam mengikuti jenazah ini berkaitan dengan hak seorang muslim, diberikan keutamaan dan tuntunan keindahan pahala di dalam ibadah ini. Karena di dalam mengikuti jenazah banyak manfaat. Manfaat untuk saudaranya yang diikuti jenazahnya, yang disolati. Manfaat untuk orang yang mengikuti juga. Dari manfaat keimanan, dia mengingat akan kematian, mengingat akan hari akhirat. Selain dari apa yang akan disebut keutamaan dan pahala di dalam hadis ini. Kata beliau, haddatsana Ahmad ibn Abdullah ibn Ali al-Manjufi bin al-Basri. Nah, qala hadathana Rauh, yaitu Rauh ibn Ubadah al-Basri. An Auf, yaitu qala hadathana Auf, yaitu Auf ibn Abi Jamila al-Arabi. Digelari Arabi karena dia sangat fasih kalau berbicara seperti orang-orang Badui. Qala hadathana, baik, antaranya qala hadathana Auf anil Hasan wa Muhammadin, dari Al-Hasan. Al-Hasan yaitu Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Al-Basri. Abu Al-Hasan, ayah Al-Hasan siapa namanya? Yasar, Al-Hasan bin Yasar. Iya. Wa Muhammad, dan Muhammad siapa Muhammad? Muhammad ibn Sirin. Ini semuanya orang Basrah. Kecuali Abu Hurairah, sahabatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban. Siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim. Ingat ya, bahwa syariat mengikuti jenazah itu untuk seorang muslim, adapun mengikuti jenazah kafir tidak diperbolehkan. Sebab itu bentuk dari loyalitas keagamaan, dilarang dalam syariat terhadap orang kafir. Iya. Kemudian perhatikan, manittaba, siapa yang mengikuti. Terdapat di dalamnya dalil untuk para ulama yang mengatakan bahwa siapa yang mengantar jenazah harusnya dia berada di belakang jenazah, tidak berada di depannya. Sebab lafaz dalam hadis apa? Manittaba'a, mengikuti. Iya. Dan mengikuti itu tempatnya di mana? Di belakang. Tidak ada orang mengikuti di depan. Mengikuti semuanya di mana? Di belakang. Baik. Walaupun ada sebagian riwayat yang memperbolehkan di depan, dan ini ada silam pendapat ya, tapi akhir hadis di sini itu lebih sempurna di dalam mengikuti jenazah. Imanan wa ihtisaban, dia mengikutinya karena keimanan dan mengharap pahala. Ini nas tegas bahwa mengikuti jenazah itu bagian dari apa? Keimanan. Sebab diperintah mengikutinya dengan meyakini hal tersebut. Wa ihtisaban, dan mengharap pahala. Wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alaiha, dan dia bersama jenazah itu sampai disolati. Wa yafraga min daf'iha, min dafniha, dan selesai dari menguburkannya. Selesai dari menguburkannya. Fa innahu yarji min al-ajri bi kirataini, maka dia akan kembali dengan membawa pahala dua kirat. Kullu kiratin mithlu Uhud, setiap kirat sebesar gunung Uhud. Iya. Wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfan fa innahu yarji' bi kiratin. Siapa yang mensalati jenazah ini dan dia kembali sebelum dikubur, maka dia hanya mendapatkan apa? Satu kirat saja. Iya, terdapat ya keutamaan orang yang mengikuti jenazah, pahala yang sangat besar. Dia diberikan berapa? Dua kirat. Dan satu kirat itu dikatakan sebesar gunung Uhud. Dan ini dua kirat dia dapatkan kalau dia mensolatinya dan menghadiri penguburannya sampai selesai ya. Adapun kalau dia cuma mengantar ke kuburan, sementara dikubur dia pulang, maka ini namanya belum selesai. Dia tidak dapat qirat yang kedua. So qirat yang kedua sampai selesai dikubur. Ya. Hingga selesai dikubur. Karena ada kemanfaatan bagi seorang muslim ketika dia berada di kubur saudaranya hingga selesai. Begitu selesai dikuburkan, dia doakan untuk saudaranya afiat, keselamatan, sebab dia akan ditanya. Kalau dia pulang sebelum selesai dikubur, maka saudara yang dikubur tidak mendapatkan apa? Manfaat. Karena itu kurang dari pahala muslim yang pulang sebelum selesai apa? Dikubur. Baik. Taba'ahu Utsman al-Mu'addin qala haddatsana 'Auf an Muhammadin an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu. Nahwahu artinya semisal ya. Semakna dengannya. Apa perbedaannya nahwahu wa mithlahu? Baik, kalau mithlahu lafaz dan maknanya sama. Tapi kalau nahwahu itu maknanya saja yang sama. Lafaz dia tidak sama. Ya, dan ini istilah ya ahli hadith kalau meringkas. Baik, sisi penilaian Al-Bukhari jelas ya, sudah kita terangkan. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babu khawfil mu'mini min ayyah bata amalahu wa huwa la yash'ur. Wa qala Ibrahim al-Taymi ma'aradtu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukadzaba. وقال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة على التقاتل على النفاق. وما يحذر من الإصرار على التقاتل. نادى على النفاق دي. Kita kenapa antum pakai? على التقاتل. Gitu. طيب di ala tafatul di sebagian cetakan mungkin ya, kalau di ini ya ada di sebagian cetakan, kalau di cetakan saya ala nifaq. Wa ma yuhdaru min al-israri ala nifaq wal isyani min ghairi taubah liqaulillahi ta'ala wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Qala hadatsana Muhammad bin Ar'arah qala hadatsana Syu'bah an Zubayr annahu qala sa'altu Abu Wa'il anil Murji'ah fa qala hadatsani Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahu qala sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun thumma qala akhbarna Qutaybah bin Sa'id qala hadatsani Isma'il bin Ja'far an Hamid an Anas radhiyallahu anhu annahu qala akhbarani Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bi Lailatul Qadr fatalaha rajulani minal muslimina faqala inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadri wa innahu talaha fulanun wa fulanun farfi'at wa asa an yakuna khairan lakum iltamisuha fis sab'i wa tis'i wal khams. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala babu khawfil mu'min min ayyah bata amaluhu wa huwa la yash'ur. Bab kekhawatiran seorang mukmin untuk hancur amalannya dan ia tidak menyadari. Iya. Ini bab tergantung banyak makna di dalamnya ya. Terdapat di dalamnya dari pokok keimanan bahwa iman itu ada rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari keimanan seorang tidak berbangga dengan dirinya, berbangga dengan keimanannya. Selalu ada kekhawatiran. Ya, dan juga kelihatannya di sini dari inti pembahasan Al-Bukhari ingin membantah orang-orang Murji'ah, kelompok Murji'ah. Yang mereka ini mengatakan kalau sudah beriman, tidak ada lagi dosa yang berbahaya. Maka seorang mukmin, mereka ada kekhawatiran, dan kekhawatiran ini menunjukkan bahwa ya tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Murji'ah. Nah, kaum Murji'ah mereka memastikan keimanan. Seorang muslim dia beriman kepada Allah. Tapi karena amalan keimanan itu banyak, tidak ada yang merekomendasi dirinya. Tidak ada yang memuji dirinya, mengatakan bahwa dirinya sempurna. Tapi mereka ada khawatiran. Mereka ada khawatiran. Ini adalah sifat orang-orang yang beriman. Iya. Apa ayat di surah Al-Mu'minun itu? Walladzina yu'tauna ma'atau wa qulubuhum wajilah. Ya, disebut wa qulubuhum wajilah. Dan hati mereka selalu takut. Itu sifat orang-orang yang beriman ya. Baik. Kemudian di sini beliau bawakan beberapa athar dari para a'immah. Qala Ibrahim At-Taimi, berkata Ibrahim At-Taimi, itu Ibrahim bin Yazid. Ini dari fuqaha tabi'in. Nah. Kata beliau, "Ma aradtu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukaddaba." Sebagian riwayat mukaddiba. Iya. Kata beliau, tidaklah aku sesuaikan ucapanku dengan amalanku, kecuali saya khawatir aku ini adalah orang yang didustakan. Nah, jadi kalau dia cocokkan ucapan dan amalannya, dia ketemukan tidak sama. Atau mukaddiba, kalau dibaca mukaddiba, dia berdusta. Dia khawatir dia berdusta. Nah, ini dari rasa takut yang tinggi dari kalangan as-salaf rahmatullahi alaihi, dan jauhnya orang-orang terdahulu dari memuji dirinya, merasa aman pada apa yang dia miliki. Ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, وقال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. Dan berkata ابن أبي مليكة, saya menjumpai 30 orang dari sahabat Nabi صلى الله عليه وسلم. Semuanya mengkhawatirkan kemunafikan terhadap dirinya. Tidak seorang pun di antara mereka yang berkata, aku di atas keimanan Jibril dan Mikail. Ini subhanallah dari keimanan para sahabat ya. Ya, generasi terbaik di tengah umat ini. Sangat besar fikih mereka di dalam agama. Sangat dalam keimanan dan keilmuan mereka. Ya, sebab orang yang bertauhid, semakin kuat tauhid di dalam diri, maka dia akan semakin cinta untuk memelihara dirinya dari kesyirikan. Semakin jujur seorang muslim, maka dia semakin khawatir akan kemunafikan terhadap dirinya, tidak merasa aman. Perhatikan Nabi Ibrahim, beliau adalah panutan dalam tauhid. Bersama dengan itu, beliau berdoa dan berkata, Rabbi, wa qala Ibrahimu, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari beribadah kepada patung, kepada berhala. Padahal beliau adalah panutan di dalam tauhid. Iya. Ini menunjukkan bahwa keimanan itu di antara buahnya menimbulkan rasa takut di dalam diri. Dan tidak seorang pun dari sahabat ini yang berkata dia di atas keimanan Jibril dan Mikail. Ya. Dan kekhawatiran inilah yang menjadi motivasi bagi mereka di dalam beramal. Karena mereka menganggap amalannya selalu kurang. Mereka khawatir amalannya tidak diterima. Mereka khawatir kemunafikan terhadap dirinya. Ya. Ini menjadi motivasi dan cambukan yang sangat kuat sehingga mereka selalu beramal dan beramal. Berbeda dengan kita, harapan kita terlalu banyak. Kita terlalu banyak merasa aman. Iya. Terlalu banyak merasa aman. Dan ini bukan sifat orang yang beruntung. فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang kaum yang merugi. Ya, dan rasa takut ini adalah sifat penduduk sorga. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان. Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya, dia dapat dua surga. Nah, karena itu di masa yang seperti ini, di mana rasa harapan, ya, kesewenang-wenangan jiwa di dalam kehidupan, yang merasa aman, kebanyakannya mendominasi jiwanya, harusnya dia tumbuhkan dari rasa takutnya, yang melatih jiwa ini untuk selalu seimbang, selalu mengingat. Ya. Karena itu kaidahnya seorang muslim dia seimbangkan antara rasa takut dan rasa apa? Rasa harapannya. Baik. Wa yudhkaru anil hasan, dan disebut dari al-Hasan yaitu al-Hasan al-Basri, annahu qala, beliau berkata, ma khafahu illa mu'minun wa la aminahu illa munafiq. وما يحذر من الإصرار على النفاق والإسيان من غير توبة. Di sebagian riwayat disebut juga oleh Al-Hafidz, ya. وما يحذر من الإصرار على التقاتل والإسيان من غير توبة. Nah. Disebut dari Al-Hasan bahwa beliau berkata, tidak ada yang takut kepada Allah kecuali dia seorang mukmin. Dan tidak ada yang merasa aman kecuali munafik. Kecuali munafik. Iya. Dan ini uraiannya banyak, ya, dalam ayat Al-Quran, ucapan Al-Hasan ini. Dan seorang mukmin itu tidak pernah melakukan terus-menerus di atas kemunafikan dan kemaksiatan tanpa bertobat. Diqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan keliru itu sedangkan mereka mengetahuinya. Nah, ini semuanya asar menunjukkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, haddatsana Muhammad ibn Ar'arah. Ya. Qala haddatsana Syu'bah wa huwa Syu'bah ibn al-Hajjaj wa Bistam al-Basri. Nah. Kata beliau, Az-Zubayd, yaitu Zubayd ibn al-Harith al-Yami. Abu Abdurrahman. Qala sa'altu Abu Wa'ilin 'anil Murji'ah. Kata beliau, aku bertanya kepada Abu Wa'il tentang kelompok Murji'ah. Abu Wa'il Syakik ibn Salamah. Salah seorang murid senior Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Iya. Zubayd ibn Harith al-Basri ini, al-Yamini, bertanya kepada Abu Wa'il tentang Murji'ah. Ini kelompok Murji'ah sudah mulai ada di masa Abu Wa'il. Dan perhatikan, ya, dari kebiasaan para ulama di masa itu, mereka apabila terjadi permasalahan, mereka tanyakan kepada alim ulama. Sebab walaupun mereka punya ilmu, tetapi dalam kejadian-kejadian yang menimpa kaum muslimin, hendaknya yang lebih layak berbicara dan disampaikan ucapannya adalah orang yang paling berilmunya. Orang yang paling berilmunya. Iya. Dan ini dari adab etika. Apalagi di masalah-masalah yang baru terjadi. Hendaknya yang berbicara adalah ahlul ilm. Berbeda dengan orang-orang yang sekarang ini. Sebab kerusakan di masa ini, terlalu banyak orang-orang jahil berbicara. Iya. Sebagian orang kadang hanya paham sedikit agama, sudah lancang berbicara, mengkritik para ulama. Kan na'udzubillah menjadi musibah orang-orang jahil. Berbicara dan mengkritik para ulama. Dan ini yang menyebabkan terjadinya apa? Jelek sangka kepada para ulama. Dan kalau orang-orang jahil sudah mengkritik orang-orang yang berilmu, ini dikhawatirkan kemunafikan terhadapnya. Iya. Karena kaum munafikin itulah yang berjelek sangka terhadap para ulama. Karena itu ucapan mereka, kaum munafikin, mereka mengatakan tentang Rasul dan para qurra, "Ma ra'ina mithla qurra'ina haula." Kami tidak melihat seperti tukang baca kita itu. Lebih kuat makannya, lebih besar perutnya ketika makan, dan sangat penakut ketika berjumpa dengan musuh. Maka celahan-celahan seperti ini orang yang dikhawatirkan kemunafikan. Iya. Dan keluar dari sifat orang yang baik keislamannya. Baik. Qala faqala haddatsani Abdullah, maka Abu Wail pun berkata menceritakan kepadaku Abdullah. Ini ajib ya para as-salaf. Kalau ditanya tentang sesuatu, mereka menjawabnya dengan hadis atau dengan athar. Dan inilah para salaf terdahulu. Kalau sekarang, ya, falsafatnya terlalu banyak berbicara. Terlalu banyak berucap kata-kata yang tidak bermanfaat. Berbeda dengan orang terdahulu. Berkah ucapannya sedikit tapi berberkah. Sedikit dari tapi berberkah. Ya, karena itu sebagian dari bayan, penjelasan yang berlebihan, itu dianggap sihir oleh Nabi. Dan sebagian dari bayan disebut dari bentuk kemunafikan. Iya. Jadi hendaknya seorang itu apa, ketika dia menjawab dan menyampaikan, dia uraikan sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslimi," anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Ya, ini bantahannya terhadap kelompok Murji'ah. Sebab di sini dikatakan kefasikan, kekufuran, ada pengaruh dari apa? Perbuatan. Ada yang disebut kefasikan, ada yang disebut kekufuran. Ya. Ini kata tidak berbahaya sama sekali, maka dia mencela, membunuh, tetap beriman saja. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkannya sebagai kefasikan, kekufuran. Dan ini bertentangan dengan keimanan. Dan hadis ini juga sekaligus bantahan terhadap kelompok Khawarij yang mengafirkan pelaku dosa besar. Sebab di sini membunuh dikatakan kekafiran. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala masih menyebut orang yang membunuh sebagai orang yang beriman. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Apabila dua kelompok dari kaum mukminin berjumpa saling membunuh, dikatakan iqtatalu, padahal mereka semuanya disebut beriman di dalam ayat. Iya. Baik. Dan dari sini perlu dipahami pentingnya seorang itu mengenal akidah yang benar supaya lurus pemahamannya di dalam membaca hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat di dalam hadits ini bahaya mencela seorang muslim. Iya. Karena mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Karena itu siapa yang mencela para ulama tidak diterima beritanya. Tidak dipercaya ucapannya karena dia adalah fasik, dan seorang fasik tidak dipercaya. Seorang fasik tidak dipercaya. Ya, karena itu sebagian ulama berkata, jangan kalian ambil hadis dari si fulan. Fa innahu kana yasubbus salaf. sebab ia orang ini mencela kaum salaf. Sebab kalau salaf dia cela, ini adalah kefasikan. Mencela kaum mukminin adalah kefasikan. Dan syarat pengambilan riwayat, pengambilan hadis, pengambilan berita harus orang yang terpercaya, bukan orang yang fasik. Bukan orang yang fasik. Terdapat bahaya membunuh itu. Sifatkan dengan kekufuran karena besarnya dosa di dalam membunuh ini. Walaupun kufur di sini maknanya apa? Kufrun duna kufrin. Kekafiran yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Kecuali kalau dia membunuh dengan meyakini kehalalan membunuh, ini barulah dikafirkan keluar dari Islam. Ya. Kemudian kata beliau, akhbarana Qutaibatu ibnu Sa'id wa huwa Abu Raja al-Baghlani al-Thaqafi. Qala haddathana Ismail ibnu Ja'far wa huwa Ismail bin Ja'far ibn Abi Kathir an Humayt wa huwa Humayt bin Abi Humayt al-Tawil an Anas wa huwa Anas bin Malik al-Ansari radiyallahu anhu. Nahu qala akhbarani Ubadatu ibn Samit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر. Sungguhnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم keluar mengabarkan tentang Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Fatalaha rajulan minal muslimin. Maka dua orang dari kaum mukminin, kaum muslimin, talaha. Mereka berdebat sengit. Ya. Nah, berdebat dengan sengit. Itu talaha ya. Faqala inni kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadr wa innahu talaha fulanun wa fulan farufiat. Kata beliau, sungguhnya saya keluar untuk mengabarkan kepada kalian tentang malam Lailatul Qadar. Dan sungguhnya si fulan dan si fulan ya bertikai, maka Lailatul Qadar pun diangkat. Berdebat terangkat. Wa asa yakuna khairan lakum. Dan barangkali itu yang terbaik untuk kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa suatu kejadian, suatu musibah diharapkan di belakangnya hikmah yang baik. Wa asa yakuna khairan lakum. Nah, iltamisuha fis sab'i wat tis'i wal khamsi. Carilah di malam ketujuh, di malam kesembilan, dan di malam kelima. Ya, maksudnya malam ketujuh, ya malam 27 ya, malam kesembilan yaitu malam ke 29 dan kelima malam ke 25. Ya, baik. Sisi pendalilan Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari hadith ini adalah penyebutan di sini talaha. Keduanya saling bertikai. Dan ini menyebabkan Lailatul Qadar diangkat. Ini menunjukkan bahwa dosa punya pengaruh. Sehingga keutamaan yang harusnya didapatkan oleh kaum muslimin terangkat dengan adanya dua orang yang bertikai. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa Lailatul Qadar dalam setiap tahunnya itu pasti ada. Walaupun diangkat, tapi disuruh oleh Nabi mencari di malam ke 29, 27, dan 25. Jelas ya? Baik. Dan di dalam hadis ini terdapat bahwa Lailatul Qadar itu kadang diketahui dengan tanda-tandanya. Dan Nabi mengabarkan di sini ada dua kemungkinan. Mungkin beliau mendapat wahyu dan mungkin beliau mengetahui dengan tandanya. Nah. Dan terdapat tercelahnya tanazu, berdebat, ya, bersilam pendapat terhadap syar. Dan ini dari kejelekannya yang disebut di dalam hadith ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlan.